Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Naam, yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-222 dari surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hukum bagaimana kaum mukminin naam menyikapi istrinya ketika lagi datang bulan atau dikenal dengan haid. Naam. Apakah diperbolehkan untuk berhubungan badan ataukah tidak? Kemudian sampai kapan dan bagaimana dalam artian menyikapinya? Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya para wanita yang merupakan itu adalah jibillah, dalam artian tabiat para wanita yang Allah Ta'ala tetapkan untuk banat Adam, yaitu anak wanita Nabi Adam alaihissalam, hingga nanti, naam, hingga hari kiamat. Kemudian untuk masa-masanya sudah kami jelaskan juga penukilan daripada penjelasan para ulama, naam, masyhurnya dan seringnya ma'rufnya 7 hari. Namun terkadang ada yang lebih, ada yang kurang, dan yang semisalnya, naam. Kemudian ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, semasa-masa atau ketika istri-istri tersebut atau wanita tersebut datang haid, maka dilarang bagi suami untuk berhubungan badan dengannya hingga naam suci, dalam artian hingga naam suci dari haid tersebut. Naam. Sekarang kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, itu ayat yang ke-223 dari surat Al-Baqarah. Allah taala, Allah taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin." Penjelasan ayat yang ke-223 ini mengenai setelah suci bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh para suami. Tentunya diperbolehkan untuk mendatangi istri-istri mereka, dalam artian diperbolehkan untuk menjimai istri mereka. Namun tidak boleh sembarang tempat, dalam artian nampak tempat jima saja, yaitu kubulnya. Kubul maksudnya bagian depan. Nah, walaupun dengan berbagai macam caranya, yang jelas itu nanti yang jelaskan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum, mengenai apabila seorang wanita atau istri sudah suci dari haidnya, maka diperbolehkan nah bagi para suami untuk mendatanginya. Maksudnya berhubungan badan dengannya. Naam, kita lihat nisa'ukum harthul lakum, diserupakan bahwasannya istri-istri kalian itu bagaikan naam ladang-ladang kalian. Jadi Allah Ta'ala menyatakan nisa'ukum harthul lakum, bahwasannya para wanita kalian, istri-istri kalian adalah ladang naam milik kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah naam ladang-ladang tersebut sesuka kalian. Naam barakallahu fikum. Wa qaddimu li anfusikum. Naam. Kemudian dan hendaknya kalian mendahulukan untuk diri-diri kalian amalan-amalan saleh dengan cara menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaquh, bahwasanya kalian semuanya pasti akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan berbahagialah orang-orang yang beriman. Qala al-fasirun athabahumullah, nisa'ukum mawdi'u zar'in lakum. Ini tafsirannya, perhatikan. Para wanita kalian, yaitu istri-istri kalian, adalah tempat untuk bercocok tanam kalian. Itu gambaran globalnya seperti itu. Tad'una nutfata fi arhamihinna, yang kalian meletakkan nutfah, nutfah itu air nani ya, naam, di rahim-rahim mereka. Fayakhruja minha al-awlada bimasyiatillah. Akhirnya, naam, dengan meletakkan air mani tersebut di rahim-rahim mereka, keluarlah naam anak-anak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, maksudnya itu melahirkan seorang anak dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan enam anak gitu ya istilahnya ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kinayah bahwasanya para wanita kalian itu adalah enam sebagai ladang untuk kalian bercocok tanam, maksudnya itu kalian boleh berhubungan badan dengan mereka. Nah, meletakkan air mani di rahim-rahim mereka. Kemudian dengan sebab itu nanti akan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan seizinnya enam barakallahu fikum adanya anak. Dan anak pun macam-macam, ada laki-laki, ada perempuan, ada pula yang diberi karunia kembar misalkan. Kadang dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan, atau laki dan perempuan. Dan ada juga yang Allah telah takdirkan, nah dari kalangan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu yang namanya Aqim. Aqim itu memang enggak punya keturunan. Dalam artian ditakdirkan dalam keadaan nah tidak bisa memiliki keturunan, tidak bisa memiliki keturunan. Emang nah barakallahu fikum di balik itu semuanya memang ada hikmah. Nah barakallahu fikum ada hikmah. Naam, di antaranya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba tersebut. Naam. Karena terkadang ya barakallahu fikum ada yang takdirkan dalam keadaan sampai bertahun-tahun tidak punya anak, namun dengan sebab-sebab yang ditempuh, sebab yang dimubahkan, yang diperbolehkan dengan ramuan-ramuan atau obat-obat yang ada yang halal tentunya, akhirnya Allah Ta'ala takdirkan apa? Mempunyai keturunan itu ada juga. Paham? Itu semuanya dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada juga berkali-kali mencoba tetap tidak bisa juga. Nah, atau mereka sudah mengecek ke dokter secara medis gitu ya, ke dokternya dicek ternyata memang nah ada istilahnya kekurangan atau ada nah kelainan sehingga memang takdir Allah Subhanahu wa taala itu sempurna sekali. Dalam artian ada yang takdirkan punya anak, ada yang takdirkan tidak punya anak, ada yang takdirkan punya anak tapi dalam jangka waktu yang sangat lama sekali, ada yang dalam jangka dekat sekali. Yang jelas itu semuanya ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini, fajami'uhunna fi mahallil jima' faqat. Perhatikan ini, maka pergaulilah, maka jima'lah kalian dengan mereka di tempat jima' saja, maksudnya di tempat kalian berhubungan badan saja, bukan di tempat yang lainnya. Maksudnya itu wahuwa al-qubulu bi'ayyi kaifiyatin syi'tum, maksudnya kalian berhubungan badan berjima' dengan mereka nam dari na'am barakallahu fikum atau di na'am barakallahu fikum dari arah depan saja. Maksudnya itu na'am barakallahu fikum kubulnya saja. Maksudnya ya, dilarang berhubungan badan melewati duburnya. Nah, itu globalnya gitu ya. Tidak perlu panjang lebar, insyaallah paham. Karena apa? Karena memang ada larangan na'am barakallahu fikum mengenai hal tersebut, yaitu berhubungan badan na'am barakallahu fikum melalui duburnya. Nah, oleh karena itu kita nam sebagai seorang mukmin hendaknya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fajami'uhunna fi mahallil jima' faqat, maka pergaulilah istri-istri kalian atau pergaulilah mereka pada tempat jima'nya saja. Wa huwa al-qubul, yaitu bagian depan saja. Tapi bi ayyi kaifiyatin syi'tum, dengan berbagai macam caranya yang kalian sukai, enggak masalah. Namanya globalnya dengan berbagai macam caranya yang kalian sukai enggak masalah, intinya kubulnya bukan duburnya. Maksudnya ini ya, naam barakallahu fikum, jangan sampai kita naam tergiur atau tertipu dengan budaya-budaya orang kufar dan semisalnya. Allah musta'an. Wa qaddimu li anfusikum a'malan salihatan bi mura'ati awamirillah, dan persembahkan oleh kalian naam, segeralah oleh kalian untuk diri-diri kalian apa itu amalan-amalan saleh dengan cara menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khafullaha, dan merasa takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaqu lil hisabi yaumal qiyamah, bahwasanya kalian semuanya pasti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diperhitungkan amalannya nanti dari kiamat. Jadi dunia ini dikenal dengan darul a'mal, sedangkan nanti di hari kiamat namanya darul jaza. Paham ya? Negeri beramal ya dunia ini. Di akhirat nanti adalah darul jaza, negeri untuk memanen amalan tersebut. Oleh karena itu harus berhati-hati barakallahu fikum na'am. Oleh karena itu kita harus memperbanyak amalan-amalan saleh. Na'am, terutama di akhir-akhir umur. Dalam artian na'am, termasuk rezeki yang paling besar adalah seorang hamba diberikan keistiqomahan di akhir hayatnya. Istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah na'am barakallahu fikum, bukan seperti sebagian orang yang jauh dari ilmu, semakin tua semakin nakal, semakin tidak paham agama, semakin justru membuat kerusakan. Jangan seperti itu. Nah, barakallahu fikum, harus pandai-pandai mengoreksi dirinya. Dalam artian kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Artinya, jika amalannya itu baik, balasannya juga baik. Dan jika amalannya jelek, balasannya juga jelek. Nah, kita lihat sini. Wabashiril mu'minin, dan kabarkanlah kabar gembira terhadap segenap kaum mu'minin. Ayuhan nabi, wahai nabi, bima yufrihuhum, bima yufrihuhum, wa yasurruhum min husnil jazai bil akhirah. Yaitu dengan apa? Nam, dengan perkara yang bisa membuat mereka senang, bahagia, berupa baiknya balasan nanti di akhirat bagi orang-orang yang beramal amal saleh, karena balasannya surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radwan dzalika liman khasyya rabbah. Syahidnya mana? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amal saleh, ulaikahum khairul bariyah, mereka sebaik-baik manusia. Balasannya apa? Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka itu ada di sisi Rabb mereka. Jannatu 'adnin, surga 'adn. Ngam. Yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai yang indah. Kemudian mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah meridhai mereka. Yang itu hal tersebut atau balasan tersebut tidak diperuntukkan kecuali hanya orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya. Dan di kaliman khasyya rabbah. Nah, bagi orang yang takut terhadap Rabb-nya. Nah, dipersembahkan, sediakan bagi orang-orang yang merasa atau memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Jadi amalan-amalan saleh itu penting sekali, banyak sekali bentuknya, tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang, bahkan dengan cara kita saling menasihati, memberikan arahan, bimbingan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu termasuk apa? Amalan saleh. Termasuk amalan saleh karena idamatul insan inqata'a amaluh. Apabila manusia sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Illa min thalath. Kecuali tiga perkara. Nah, tiga perkara ini amalan. Amalan semuanya kita perhatikan. Pertama, sedekah jariyah. Amalan sedekah infak yang senantiasa mengalir pahalanya. Mungkin dia sedekah untuk masjid, ahlus sunnah tentunya secara khusus, atau masjid secara global untuk kaum muslimin untuk sholat, menegakkan sholat lima waktu di situ, barakallahu fiikum. Itu senantiasa enam ketika tempat tersebut dimanfaatkan, insyaallah telah senantiasa mengalir. Oleh karena itu, naam barakallahu fikum, para ulama menyebutkan kalau seandainya ada orang yang mewakafkan hartanya atau tanah kemudian mu'attal, dalam artian tidak ada digunakan, tidak dimanfaatkan, ahsannya dijual. Tapi hasil jualannya digunakan untuk membeli tanah wakaf yang lain yang bisa dimanfaatkan kaum muslimin. Naam ya, karena nanti dikhawatirkan apa, manfaatnya terhenti di situ. Maksudnya ya, itu boleh menjual barang wakaf tapi jual hasil jualannya itu tidak dimakan kita ya, tapi dipakai untuk wakaf lagi. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wa ilmin yantafi'u bihin nas. Yang kedua, amalan yang enggak terputus adalah ilmu yang manusia bisa mengambil manfaat darinya. Karena yang namanya kita berdakwah, barakallahu fikum, itu tidak harus setiap kita dakwah langsung diterima, itu enggak. Terkadang orang-orang yang kita dakwah itu menerima setelah kita meninggal, mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Karena melalui proses lama, misalnya nah, ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan amalan-amalan saleh yang belum pernah kita dakwahkan. Insyaallah ta'ala selama orang yang mengamalkan tadi beramal dengan ilmu yang kita dakwakan, insyaallah ta'ala kita mendapatkan kebaikannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena nah, barakallahu ad-dalu 'alal khair, nam ad-dalu ana ad-dal 'ala khairin falahu ajru misli fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dalam artian nah, barakallahu fikum, kita menunjukkan kebaikan kepada orang kemudian orangnya mengerjakan, itu kita dapat bagian pahala juga di situ. Nah, sebagaimana sebaliknya, orang yang menunjukkan kejelekan, kemudian orang itu kok mengamalkan, dan kejelekan yang kita tunjukkan tadi, kita dapat bagian dosanya. Allahul musta'an, hati-hati na'am. Kemudian yang ketiga adalah, wa waladin salihin yad'ulah. Dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini juga termasuk apa? Pahala yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai kita malas-malasan menjaga anak kita, mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, karena sekarang sangat disayangkan ya orang-orang yang jauh dari ilmu. Nah, barakallahu fikum, yang istilahnya mereka tidak peduli dengan ilmu, tidak mau mengenal agama yang benar, anak yang durhaka, anaknya berani dua orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, bagaimana untuk kita dalam artian kita harapkan nanti didoakan? Paham ya? Kan susah sekali, karena sebagian mereka yang istilahnya kalau kita saksikan, kan sudah terlanjur, nah pendidikannya terlambat, barakallahu fikum, mendidik anaknya terlambat, berani kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada yang membunuh orang tuanya, bayangkan itu. Nah, padahal apa? Padahal kalau seandainya orang tua itu paham, anak itu sebagai ghanimah istilahnya. Nah, harta yang sangat besar sekali istilahnya. Nah, dalam artian untuk demi kebaikan orang tuanya nanti. Kalau anaknya anak saleh, nanti orang tuanya meninggal, oh anaknya itu akan mendoakan. Paham ya? Nah, termasuk amalan yang mengalir tadi itu pahalanya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita lalai dalam menjaga anak-anak kita atau menunda. Nah, barakallahu fikum, penjagaan terhadap anak-anak kita. Karena penundaan itu berakhir dengan penyesalan biasanya. Kenapa? Karena kalau orang menunda itu nanti sajalah masih kecil, nanti kalau besar tahu sendiri, tahu dari mana? Sejak kecil itu harus dirawat, harus diatur, harus dididik, jangan mengatakan nanti kalau besar tahu sendiri. Itu biasanya ucapan itu banyak kita dengar, tapi itu keliru. Oh ya, nanti ajalah kalau dinasihati, wah nanti biarkan, biar main dulu. Nanti ajalah, nanti kalau besar tahu sendiri, tahu dari mana? Harusnya dia itu mendidik sejak kecil tersebut. Rasulullah bagaimana? Naam, ketika bersabda, naam, mengenai orang apa? Anak kecil yang dipinta untuk sholat, ketika umur 7 tahun. 7 tahun sudah diarahkan untuk apa? Sholat. Padahal belum wajib kan? Belum wajib bagi dia. Rasulullah mengatakan, muru awladakum sholat wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Bukan karena wajib bagi dia ya. Karena belum dewasa istilahnya. Cuman dididik sejak kecil itu loh ya. Kemudian setelah itu apa? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Dan pukullah anak tersebut kalau tidak mau sholat ketika umur 10 tahun. Padahal 10 tahun belum dewasa juga. Paham ya? Belum dewasa pun sudah ditegasi agar terdidik, terbiasa melakukan amalan kebaikan dan kewajiban tadi itu. Maksudnya ini ya. Nah, menunjukkan bahwasannya pendidikan anak itu jangan sampai tertunda, sudah besar baru dididik. Nanti kalau kita didiknya sudah besar malah dia enggak mau dididik. Seakan-akan malah kita yang dididik anak kita. Paham ya? Jangan sampai ya. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu jangan terlambat. Jangan terlambat. Nah, keterlambatan itu ya berujung penyesalan dari itu. Nah, ya tidak bisa lain kecuali kita mengupayakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Naam. Kita tutup dengan yang terakhir, barakallahu fikum, yaitu penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-224 dari surat Al-Baqarah. Nah, ayat ini nanti berkaitan masalah sumpah. Jadi jangan sampai kita bersumpah kemudian menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan. Contohnya, demi Allah aku bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya si fulan. Sumpah ini kan? Nah, padahal ketika itu si fulan melakukan apa? Melakukan istilahnya kajian ahlu sunnah misalkan, kebaikan di situ. Nah, kemudian dia diundang juga. Padahal permasalahan-permasalahan pribadi dan lain misalnya. Nah, jangan sampai menghalang-halangi apa? Dia berbuat kebaikan karena gara-gara sumpah tadi. Terus bagaimana caranya, solusinya? Solusinya dia mendatangi kebaikan atau kafaratul yamin. Atau kafaratul yamin mendatangi kebaikan. Jadi kafaratul yamin itu boleh naam dilakukan setelah dia melakukan, setelah dia batalkan, atau sebelum batal naam barakallahu fikum, atau dia melakukan kebaikan dulu baru kafaratul yamin. Apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Jadi jangan sampai naam sebagai penghalang sumpah kalian itu untuk kalian berbuat kebaikan dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita lihat. Allah Ta'ala berfirman, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun 'alim. Dan jangan sekali-kali kalian naam menjadikan sumpah-sumpah kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghalang untuk kalian berbuat kebaikan dan untuk kalian bertakwa dan untuk kalian membenahi manusia. Jangan sampai itu sebagai penghalang. Karena biasanya orang terlanjur sumpah ya, demi Allah aku gak akan masuk rumahnya sebulan. Padahal cuma permasalahan pribadi. Nah, itu sudah sumpah itu ya. Kemudian suatu ketika ada kebaikan di situ. Mungkin undangan walimahan, paham ya? Padahal dia ahlus sunnah juga, paham ya? Kemudian atau mungkin ada kajian ahlus sunnah, kita diundang ke situ. Akhirnya kita merasa, aku sudah sumpah ya. Jangan sampai sumpah ini sebagai penghalang untuk mendatangi kebaikan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya batalkan sumpahnya, kemudian mendatangi kebaikan dan bayar kafarah. Kafarahnya nanti ada 3 macam. Paham ya? Kafarah itu, kafaratul yamin ada 3 macam. Apa saja? Pilihannya apa saja? Bebaskan, budak, kemudian puasa 3 hari, kemudian berapa orang? 60. Berapa? 10. Kalau memberi makan 60 orang miskin, kafarah apa itu? Apa? Ya, jima di siang hari bulan Ramadan. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan keliru ya, pilihannya bebaskan budak atau puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Na'am barakallahu fikum. Dan ini kami saksikan waktu kita di Yaman sana, orang-orang Yaman itu semangat sekali, dalam artian itu semangat untuk menunaikan tersebut. Ketika mereka bersumpah, kemudian mereka melanggarnya, mereka segera mereka itu. Nah, mendatangi orang gitu, nyari orang-orang yang kira-kira dipandang orang kurang gitu. 10 orang, kemudian ngasih makanan, sampai kenyang itu soalnya. Syaratnya ngasih 10 makan orang Nam itu sampai kenyang. Kalau dia masih belum kenyang, harus ditambahin lagi. Karena resiko dia, jadi ngasih makan 10 orang itu sampai kenyang. Nah, barakallahu fikum. Dan itu kita saksikan waktu itu sana ya. Nah, kalau dia mampu membebaskan budak, tafadhal. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari. Kalau tidak mampu ya, misalnya memberi makan 10 orang miskin, tafadhal. Nah, itu kafarahnya. Kita lihat di sini. Wallahu samiun alim. Dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Qala al-fassirun asabahumullah. Wala taja'alu ayyuhal muslimuna halafakum billah mani'an lakum minal birri wasilatir rahmi wasilatir rahimi wa taqwa wal islahi bainan nas. Artinya, wahai segenap kaum muslimin, jangan kalian menjadikan sumpah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghalang untuk kalian berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan juga barakallahu fikum, mendamaikan di antara manusia. Jangan sampai penghalang, jangan sampai menjadi penghalang. Aku sudah sumpah ya, telah bersumpah, masa anak datang sih, walaupun diundang walimah juga misalkan. Jangan sampai itu sebagai penghalang sumpah tersebut. Batalkan sumpahnya, bayar kafarah, selesai urusan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Bi antu da'aw ila fi'li syai'in minha. Yaitu jangan sampai penghalang. Nah, barakallahu fikum, untuk apa? Untuk kalian diseru melakukan salah satu di antara amalan-amalan kebaikan tersebut. Jangan sampai sebagai penghalang. Fatahtajibu bi annakum aqsamtum billah ala taf'aluh. Akhirnya kalian berupaya menutup-nutupin. Beralasan menutup-nutupin bahwasanya kalian, aku sudah bersumpah, bahwasanya kalian bersumpah atas nama Allah Ta'ala untuk tidak melakukannya. Ini enggak bisa jadi sebab ya. Aku sudah telah bersumpah atas nama Allah Ta'ala untuk enggak masuk ke rumah si fulan. Nah, misalkan itu jangan sampai penghalang. Jangan sampai jadikan penghalang. Nah, batalkan sumpah tadi itu, kafarah setelahnya. Ngerti ya? Nam kafaratul yamin ada 3 pilihan tadi. Bebaskan budak, puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Paham itu ya? Nah, bedanya kafaratu barakallahu fikum, orang yang berzina di siang hari bulan Ramadan, apa pilihannya? Bebaskan budak atau 20 hari? Iya. 60 hari. Ya, istilahnya 2 bulan ya. 2 bulan berturut-turut terus atau membebaskan? Bebaskan budak sudah. Santai. Membebaskan budak sudah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin? Berapa? 60 ya. Bedanya dengan kafaratul yamin beda ya dengan kafaratul jima ya. Kalau jima di siang hari Ramadan tadi itu 3 pilihannya, tapi kalau kafaratul yamin tadi itu 10 orang. Oh iya, kalau memberi makannya 10 orang miskin. Naam. Dan maksudnya apa? Puasanya? Itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mampu punya budak membebaskan, tafadhal. Kalau tidak, dia misalkan mau milih 2 bulan berturut-turut, ya silahkan. Kalau dia misalkan mau memberi makan 6 bulan miskin, enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Setiap orang bisa milih 3-3. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia raja kaya raya, dibuatkan budak, ya enggak masalah. Yang penting dia sudah bayar kafarahnya intinya. Intinya kafarahnya intinya. Nah, barakallahu fikum, intinya kafarahnya. Nah, barakallahu fikum, seperti kafaratul yamin tadi juga, yang penting dia menunaikan kafarahnya. Mampu yang mana, kalau dia misalkan anak bayar kafarah tiga puasa tiga hari lah, ya enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, bal 'alal halifi an ya'dila an halafihi wa yaf'alu a'malal birr, bahkan wajib atas orang yang sumpah itu berpaling dari sumpahnya dan hendaknya dia mengerjakan amalan-amalan kebaikan tadi. Wa yukaffir 'an yaminih, dan bayar kafarah terhadap apa? Sumpahnya tadi, menghapuskan sumpahnya tadi itu dengan cara kafarah tadi. Wa la ya'tadu dzalik, dan tidak perlu menganggap lagi. Dah, anggap aja enggak ada sumpah. Langsung melakukan kebaikan, tapi kafarah tetap ditunaikan. Wallahu sami'un li aqwalikum, 'alimun bi jami'i ahwalikum. Dan Allah Ta'ala zat yang mendengar ucapan-ucapan kalian, dan zat yang maha mengetahui terhadap seluruh keadaan-keadaan kalian. Namun perlu diperhatikan, barakallahu fikum, dalam bersumpah ini, dalam ilmu bahasa Arab pun dibahas juga bahwasannya tidak boleh kita bersumpah dengan sembarang huruf ya. Dalam artian huruf yang dipakai sumpah pun huruf-huruf yang memang dipakai untuk sumpah. Nah, huruf apa saja? Huruf apa saja? Hurufnya huruf apa saja untuk sumpah? Pelan-pelan satu aja, satu. Al-Waw, Al-Ba, Atta. Tiga itu ya. Tiga itu huruf yang pakai untuk sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Boleh enggak sumpah dengan fi itu? Abdullah, Akh Abdullah. Fillahi itu. Hah? Enggak tahu. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus tiga ini lah, Pak. Harus tiga ini. Milih ini, tiga ini ya kalau mau sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Milih, milih yang mana. Tapi kalau fillahi, alallahi, enggak boleh. Itu bahasa Indonesia. Itu terjemahannya kan. Yang penting anu barakallahu fikum habibakumullah, nam yahsul murad. Terwujudkan apa yang dia inginkan. Kalau dia menginginkan dengan sumpah, kembali kepada innamal a'malu binniyat. Cuma ini kembali ke Arabnya aslinya. Bahasa Arab seperti itu. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia kan demi Allah. Ya enggak? Nah, cuman kalau kita misalkan sumpah nam dengan bahasa Arab kan wallahi wa billahi ta'ala, artinya demi Allah semua. Ya enggak? Kalau terjemahkan bahasa Indonesia. Nah, ya jelas innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Kalau dia niat sumpah dengan demi Allah tadi ya enggak masalah. Maksudnya ya, nah, barakallahu fikum, tadi secara bahasa Arab itu tadi huruf-hurufnya dipakai tadi itu wallahi, wawu tadi, wa ta'allahi wal ba' billahi. Cuman sekarang boleh enggak bersumpah tapi tidak dengan lafaz Allah? Boleh enggak? Atau harus dengan lafaz Allah, wallahi gitu, atau dengan lafaz-lafaz yang lain boleh? Yang lain boleh? Boleh enggak kita bersumpah na'am barakallahu fikum tapi dengan lafaz selain lafaz Allah? Hah? Gak boleh? Eh? Maksudnya kan wallahi kan lafadnya lafad Allah ya, wallahi. Ya, nah, boleh gak dengan lafad yang lain selain lafadnya tidak harus lafad Allah gitu loh? Pertanyaannya jelas gak? Bentar dulu ya. Apaan? Boleh gak kita bersumpah? Oh ya, ini dengan bahasa Arab maksudnya ya. Nah, dengan lafad yang selain lafad Allah gitu. Kalau sama wallahi, Allahi billahi, nah boleh enggak kita bersumpah tapi lafaznya bukan dengan lafaz Allah gitu loh. Misalkan nam wa rabbi atau warrahmani atau warrahimi. Paham ya? Itu kan lafaznya bukan Allah. Naam, cuman pertanyaannya kan boleh atau tidak bersumpah dengan apa? Lafaznya bukan lafaz Allah gitu loh. Kita katakan jawabannya boleh selama itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan lafaz Allah. Tidak masalah. Birabil Ka'bah demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Berarti siapa? Allah. Harus ada unsur Allahnya berarti. Kenapa? Ada unsur Allahnya walaupun namanya lain. Ada unsur apa? Nama-nama Allah. Naam. Ya kan? Ayo, Pak. Boleh enggak anu sumpah dengan wal Qur'an itu? Demi Al-Qur'an itu. Bentar dulu. Boleh enggak? Abdullah. Boleh enggak antum? Enggak boleh. Wal Qur'an, demi Al-Qur'an gitu. Hah? Antum membantah? Boleh enggak? Enggak boleh. Dalilnya ada loh. Entar dulu. Boleh enggak Abasan? Bersumpah demi Al-Qur'an gitu. Kan bilang demi Allah gitu, ini wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Enggak boleh. Al-Qur'an kalam Allah ya, sifat Allah. Boleh enggak berarti? Boleh. Eh, enggak boleh. Nama Allah boleh. Nama di dalam nama kan ada sifat mesti. Setiap nama mengandung sifat. Sama aja kita bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah sama aja. Boleh enggak? Boleh. Antum boleh enggak, Pak? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Bersumpah atas nama Allah Ta'ala enggak boleh. Atas sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-Qur'an kalau Allah bukan? Allah, ya. Kalau Allah sifat bukan? Ya. Boleh enggak kita bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak boleh. Enggak boleh. Tawasul dengan sifat Allah. Bukan tawasul, bersumpah. Bersumpah. Nah, setiap sifat kembali ke dasarnya enggak? Ya. Kalau kita bersumpah dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, berarti kita seakan-akan bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya adalah dalam surat Qaf itu. Qaf wal Qur'anil Majid. Paham ya? Wal Qur'ani. Paham ya? Demi Al-Qur'an itu dalam artian na'am barakallahu fikum. Wawunya itu wawu kosam di situ, enggak masalah. Kalau ada orang itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumpah di situ. Nah, barakallahu fikum, kita katakan apa bahasanya hukum globalnya selama kita bersumpah dengan salah satu nama nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap boleh. Paham ya? Al-Qur'an kalamullah. Kalamullah termasuk apa? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersumpah dengan nah barakallahu fikum kalamullah jalla wa ala boleh. Paham ya? Paham enggak? Boleh saya. Nah, tanya, total. Ada sumpah, ada janji, ada tawasul. Ya. Tawasul, nah. Kalau ada doa. Berdoa, ya, nah. Kalau kita berdoa kepada Allah, boleh. Berdoa nah. Dengan nama Allah, boleh. Berdoa dengan kepada sifat Allah, enggak boleh. Ya. Boleh. Berdoa dengan sifat Allah kepada sifat Allah. Ya, sifat Allah Ta'ala kembali ke datnya. Yang nanya sifat terpisah dari datnya atau kembali ke datnya? Jadinya. Eh? Tawasul, ya beda ya. Ya tayyib, yakin benar, benar, benar. Kalau saya salah, tayyib. Pertanyaan penting. Ya, nah. Tawasul. Tawasul dengan nama Allah boleh. Nama Allah Ta'ala boleh. Tawasul dengan sifat Allah juga boleh. Kalau yang enggak boleh dengan sifat Allah itu apa? Ya, dengan sifat Allah berdoa. Menyeru contohnya? Ketika meminta, kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Iya, itu nama-nama Allah SWT, benar. Ya, tapi kan di dalam nama itu manusia sifat tuh. Ya. Dalam artian kita kan kalau untuk masalah menyeru, berdoa itu kan dengan nama-nama Allah SWT. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi kalau misalkan nam kita barakallahu fikum wa hifdzakumullah, nam misalkan kita nah berdoa memang nyatirunnya dengan nama Allah SWT. Cuman kalau untuk masalah berdoa tadi itu ya, seperti apa namanya itu, bersumpah, kemudian apa tadi, tawasul. Misalnya kalau kita mintanya pada sifat Allah SWT tadi, kembali ke datnya Allah SWT. Cuman kalau yang untuk masalah berdoa tadi, barakallahu fikum, memang lafadznya semuanya nasnya nama. Tapi dalam nama itu mengandung sifat itu. Di dalam nama itu mesti mengandung sifat. Apa ya, ada satu hal yang boleh kita menggunakan nama Allah, tapi tidak boleh menggunakan sifat Allah. Berdoa, maksudnya? Tawasul, berdoa kah? Tawasul kah? Sumpah? Ya mungkin Allah alam ya, kalau misalkan nanti tidak diperbolehkan secara mutlak itu Allah alam, cuman kalau misalkan kita berdoa, itu seringnya kita yang kita pakai nama Allah SWT. Nah, bukan sifatnya ya, cuman di dalam nama itu harus sifat dasarnya. Kalau misalkan ya Razzaq, ya Razzaq itu kan namanya. Nah, tapi itu nanti kalau sifatnya ya Rizq, wahai rezeki, jadi enggak boleh. Ya mungkin itu yang doa tadi. Karena di dalam Razzaq itu ada sifat apa? Rizq. Sifatnya memberikan rezeki. Paham ya? Cuman barakallahu fikum wa hifdzakumullah, nah memang dalam masalah berdoa memang seringnya menggunakan apa? Asmaul husna. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah, berdoanya, berdoalah kalian dengannya, dengan nama-nama Allah Ta'ala. Di dalam nama tersebut terkandung sifat. Jadi Lebih baiknya kalau kita kembali kepada dalil untuk masalah berdoa-berdoa dan semisalnya, ya kembali kepada nama-nama Allah SWT. Walaupun di dalam nama itu ada sifatnya. Amin ya. Jadi kita enggak menggunakan sifatnya. Amin ya. Karena na barakallahu fikum wa hidakumullah, misalkan ya, ya hayyu misalkan, wahidat yang zat yang hidup. Nah, itu nanti na barakallahu fikum kalau ya hayah, wahai kehidupan. Kurang tepat. Karena di dalam hayyun itu ada sifat hayatun. Nah, kita berdoa ya hayyu urzuqna, wahai zat yang maha hidup, berilah kami rezeki. Atau ya hayah urzuqna, wahai kehidupan, berilah kami rezeki. Kan enggak tepat yang dua. Oleh karena itu untuk masalah berdoa ya kembali pada zahir lafaz ayat tadi itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Kalau untuk masalah sumpah kan lain. Paham ya? Kalau sumpah tadi kan istilahnya nama seperti itu tadi. Paham ya? Sudah kami jelaskan, tapi kalau untuk meminta ini memang sesuaikan dengan dalil lebih baik. Paham ya? Nah, dalilnya tadi itu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dengan nama-nama yang indah. Tapi kalau kita bilang misalkan ya barakallahu fikum. Naam. misalkan ya yasami. Yasami itu kan wahidat yang maha mendengar. Tapi kalau tum, di dalam sami itu ada sifat sam' pendengaran. Kalau tum, wahai pendengaran kan tepat. Jadi untuk minta ya dengan nama-nama Allah SWT. Kamu salah ya? Naam barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.